Jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa hikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Ku jalin lagu bingkisan.